Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, 'azzani wa 'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Jurumiyah. Terakhir kita ambil mengenai pembahasan mutada dan khabar. Bahwasannya mutada di dalam Mutamimah ini disebutkan ada yang butuh khabar, ada yang tidak butuh khabar. Namun pembahasan ini tentunya disesuaikan dengan tempatnya. Ketika kita belajar Jurumiyah, cukup kita mengatakan mutada butuh khabar. Namun ketika Mutamimah barulah dijelaskan ternyata ada mubtada yang tidak butuh khabar secara langsung, namun butuhnya fa'ilun sadda masaddal khabar, fa'il yang dia itu menempati tempatnya khabar. Nanti akan kita lihat. Qala al-mu'allif rahimahullah wa dhahiru qisman. Sedangkan mubtada yang dhahir itu ada dua jenis, sudah kita lewati kemarin ya. Adh-dhahir ini mufrad, qisman musanna, tidak masalah karena alnya al jinsiyah di situ. Jawaban yang kedua, karena di situ ada mudhaf yang dibuang. Semula adh-dhahiru dzu qismaini. Kemudian ketika mudhafnya dibuang, akhirnya qismaini mudhafun ilaih menempati tempatnya mudhaf, sara marfu'an ba'da an kana majruran. Paham itu ya? Jadi dia marfu', semula dia majrur. Kata beliau adh-dhahiru qisman, dhahir itu ada dua jenis atau dua macam. Mubtada'un lahu khabarun, mubtada yang dia memiliki khabar, satu. Yang kedua, wa mubtada'un lahu marfu'un sadda masadal khabar. Yang kedua, mubtada yang dia memiliki marfu', maksudnya memiliki isim marfu', sadda masadal khabar, yang menempati tempatnya khabar, maksudnya fa'ilun sadda masadal khabar atau naibu fa'ilin sadda masadal khabar. Intinya dia butuh isim marfu' setelahnya tapi menempati tempatnya khabar, bukan khabar secara langsung. Kita lihat. Kata beliau di sini nomor 5, tatatan kaki nomor 5 itu perhatikan bawah itu marfu'un ay fa'ilun au naibu fa'ilin. Marfu' di situ nanti ima fa'il ima naibu fa'il, tergantung isimnya isim apa gitu loh. Kalau isimnya isim fa'il butuh fa'il. Kalau isimnya isim maf'ul butuh naibul fa'ilan itu. Naam. Wasadda masal khabar ay istaghna bihi an dzikril khabar, maksudnya tidak butuh dengannya untuk menyebutkan khabar. Jadi cukup dia itu menempati tempatnya khabar. Naam, kita lihat. Fal awwal nahwu Allahu rabbuna wa Muhammadun Rasulullah. Yang pertama yaitu mubtada yang zahir yang butuh khabar adalah contohnya Allahu rabbuna. Allahu i'rabnya lafdzul jalalah Allah itu caranya ya. Sudah kita lewati, ketika meng-i'rab lafaz seperti ini jangan Allah tapi lafdzul jalalah Allah. Karena yang kita i'rab itu lafaznya bukan semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Lafaznya. Wa lafdzul jalalah Allah mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Rabbuna rabbu khabarul mubtada marfu'un bihi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Berikutnya Muhammadun Rasulullah, Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Rasulullah, rasulu khabarul mubtada' marfu'un bihi. Bihi itu haknya kembali ke mubtada' ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf wa lafdzul jalalah Allah mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf, majrurun bil mudhaf wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Mafhum salah ya caranya ya. Naam, itu yang pertama. Yang kedua, wasani yang kedua yaitu ya mubtada yang tidak butuh khabar huwa ismul fa'il wa ismul maf'ul. Yang kedua ini adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Idza taqaddama alaihima nafyun aw istifhamun, perhatikan syaratnya ini. Apabila isim fa'il atau isim maf'ul didahului keduanya oleh penafian atau istifham pertanyaan. Apa itu maksudnya? Jadi nanti syaratnya isim fa'il atau isim maf'ul didahului oleh penafian atau istifham. Barulah nanti setelahnya itu butuh fa'ilun atau na'ibu fa'ilin sadda masaddal khabar. Kita lihat. Nahwu aqa'imun Zaidun. Perhatikan sini. Aqa'imun Zaidun. Qa'imun mubtada' bukan? Mubtada'. Padahal nakirah. Kok bisa kita katakan gak masalah mubtada' itu nakirah selama ada musawwigh. Musawwigh itu artinya mujawwiz, faktor yang membolehkan. Apa itu? Didahului istifham di situ. Paham ya? Nah, ada istifham. Aqa'imun Zaidun. Apakah Zaid berdiri? Qa'imun isim fa'il bukan? Akhizballah. Naam, isim fa'il. Isim fa'il butuh apa? Isim fa'il butuh apa? Butuh fa'il. Isim maf'ul butuh na'ibun fa'il. Nah, qa'imun selaku dia mutada dan plus dia isim fa'il, bagaimana cara menggabungkannya? Kita i'rab qa'imun mutada'un marfu'un min ibtida' wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirihi. Zaidun fa'ilun sadda masadul khabar. Karena qa'imun butuh apa? Zaid. Seakan-akan antum mengucapkan ayyakumu Zaidun, seakan-akan gitu. Ayyakumu Zaidun, apakah Zaid berdiri? Paham ya? Jadi qa'imun seakan-akan yakumu. Yakumu butuh fa'il. Paham salahnya ini ya? Jadi i'rabnya antum jangan Zaidun khabar mubtada khata. Zaidun fa'ilun sadda masadul khabar. Paham salah ya? Jadi fa'il menempati tempatnya khabar sekaligus disebutkan situ apa? Khabarnya. Maksudnya apa? Maksudnya dapat dua langsung. Karena qa'imun mubtada butuh khabar, qa'imun isim fa'il butuh fa'il. Langsung aja dikatakan Zaidun fa'ilun sadda masadul khabar. Fa'il yang menempati tempatnya khabar. Paham ya? Atau menggantikan kedudukan khabar situ. Naam. Barakallahu fikum, berikutnya. Wa ma qa'imun Zaidan, wa ma qa'imun az-Zaidan. Namanya manafiah sesuai dengan syaratnya. Qa'imun isim fa'il, didahului manafiah di situ. Kedua Z itu tidak berdiri. Kan itu? Kedua Z itu tidak berdiri. Wa ma qa'imun az-Zaidan, az-Zaidan enggak ragu lagi kalau di'rab sebagai fa'ilun sadda masaddal khabar, karena qa'imun mubtada. Paham soalnya ya? Jadi yang antum hafal adalah hukum asal mubtada itu ma'rifah. Boleh nakilah kalau ada musawwigh. Paham ya? Al-asl fil mubtada an yakuna ma'rifatan wa yajuzu ityanul mubtada nakiratan bi musawwighin. Hukum asal mubtada itu adalah ma'rifah dan boleh antum mendatangkan mubtada bentuknya nakirah tapi dengan musawwigh. Musawwigh itu mujawwiz, faktor yang membolehkan. Nanti akan kita lewati. Akan kita lewati. Aslinya enggak boleh mubtada nakirah itu. Rajulun qa'imun enggak boleh. Paham ya? Ar-rajulu qa'imun baru boleh. Tapi kalau dikasih istifham, ar-rajulun qa'imun, na'am boleh. Paham ya? Karena ada musawwighnya. Paham ya? Musawwigh itu mujawwiz. Nah, kita lihat di sini. Yang isim maf'ul sekarang. Wa hal madrubun al-umaran? Wa hal madrubun al-umaran? Apakah kedua Umar itu dipukul? Naam, perhatikan situ ya. Halnya kan hal istifham itu. Hal madrubun al-umaran? Hal madrubun al-umaran? Madrub isim apa? Isim maf'ul butuh apa? Naibul fa'il. Berarti madrubun i'rabnya seperti biasanya mubtada'un marfu'an bil ibtida' wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhiri al-umaran naibu fa'ilin sadda masaddal khabar. Marfu'an wa 'alamat raf'ihi al-alif niyabatan dhamma li'anna musanna. Mafhum insyaallah? Naam. Akhad al-fatah. Mafhum? Ya, naam. Wa ma madrubun al-umaran, maknanya mana nafiyah sini. Wa ma madrubun al-umaran, ingat-ingat ya, isim fa'il butuhnya fa'il, isim maf'ul butuhnya na'ibu fa'il. Paham ya? Karena maknanya wa ma yudrabu al-umaran seakan-akan seperti itu. Paham ya? Naam. Wa hal yudrabu al-umaran seakan-akan gitu. Wa ma qa'imun Zaidan seakan, wa ma yaqumu Zaidan seakan-akan gitu kalau diganti fi'ilnya. Karena isim fa'il beramal-amal fi'il. Isim fa'il beramal-amal fi'il yang belum diubah. Isim maf'ul beramal-amal fi'il yang mughayyar as-sighah. Mafhum? Naam. Ada iskal atau tidak sebelum kita lanjutkan? Enggak ada iskal insyaallah. Mafhum? Isim fa'il itu cuma apa? Bisa digantikan dengan maksudnya gimana? Isim maf'ul isim fa'il atau isim maf'ul ya, Pak? Yang kita gantikan dengan fi'il mudhari' karena makna yang akrab itu, karena pertanyaan ini kan sedang. Paham ya? Nah, seringnya kalau antum perhatikan dalam memaknakan itu seringnya pakai fi'il mudhari'. Paham ya? Seperti wa ma qa'imun zaidan, wa ma yaqumu az-zaidan, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, wallahu alam. Karena isim fa'il itu maknanya na barakallahu fikum hafizakumullah, dia ya'mal amalan fi'il. Nah, fi'ilnya apakah fi'il mudhari' atau fi'il madhi tergantung dengan apa? Siak dan konteksnya. Tapi kalau di sini kan pertanyaan aqaimun zaidun. Naam, ayyakum zaidun, takdirnya gitu. Wallahu alam. Naam. Ada lagi? Qala al-muallifu asabahullah ba'du musawwighatil ibtida' bin nakirah. Ini berarti tidak ada dalam jurumiyah, diperhatikan baik-baik ya. Adanya di mutamimah ini. Sebagian musawwighat, musawwighat itu mujawizat. Dia enggak bingung. Jadi musawwighat itu mujawizat, faktor-faktor yang membolehkan. Apa maksudnya ya? Jadi ba'du musawwighatil ibtida' bin nakirah. Sebagian faktor-faktor yang membolehkan na'am mengawali mubtada' dengan nakirah. Paham ya? Mengawali mubtada' dengan nakirah. Apa sebagian musawwighat tersebut? Kita lihat dulu. Wala yakunul mubtada'u nakiratan, dan tidak boleh mubtada' itu nakirah illa bi musawwighin. Kecuali dengan adanya musawwigh. Kecuali dengan adanya faktor yang membolehkan. Kita lihat. Wal musawwighatu kathiratun. Musawwighat itu banyak sekali. Musawwigh itu ingat-ingat ya, mujawiz ya. Nah, itu banyak sekali. Minha diantaranya. An yataqaddama ala nakirati nafiyun aw istifhamun. Perhatikan baik-baik. Hendaknya mubtada' yang nakirah tersebut didahului oleh penafian atau istifham. Syaratnya itu. Jadi awal mulanya enggak boleh ya mubtada' nakirah, kecuali kalau didahului penafian atau istifham baru boleh. Paham soal ini? Kita lihat. Nahwu ma rajulun qa'imun. Ma rajulun qa'imun. Lelaki itu tidak berdiri. Ini semula enggak boleh rajulun qa'imun gitu langsung, enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena mubtada' harus ma'rifah aslinya. Ar-rajulu qa'imun boleh. Ar-rajulu qa'imun boleh. Tapi kalau rajulun qa'imun langsung enggak boleh seperti ini. Rajulun nam barakallahu fikum qa'imun. Nah, rajulun qa'imun enggak boleh, kenapa? Karena mubtada'nya nakirah. Enggak boleh. Paham ya? Kalau jelas ini khabarnya nakirah enggak masalah. Mubtada'nya nakirah ini kenapa enggak boleh? Karena harus ada musawwigh. Kecuali kalau antum ma'rifahkan. Ar-rajulu nam barakallahu fikum qa'imun. Boleh enggak? Naam, kembali ke asal. Tapi kalau mau diwujudkan tetap dalam keadaan nakirah boleh, tapi dikasih istifham tadi itu. Atau dikasih ma. Ma apa? Ma nafiyah. Istifham ini a. Ar-rajulun qa'imun. Paham ya? Ar-rajulun qa'imun baru boleh. Kenapa boleh? Karena ada musawwigh istifham. Paham ya? Apakah lelaki itu berdiri? Paham soalnya ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi pada asalnya tidak boleh. Nam al-asl fil mubtada' an yakuna ma'rifatan wa la yajuzu ityanuhu bin nakirah illa bi musawwighin. Paham ya? Dan tidak diperkenankan mendatangkan mubtada' itu nakirah kecuali dengan musawwigh atau mujawwiz. Di antara musawwighnya adalah apa? Taqdimu an-nafi aw al-istifham. Na'am barakallahu fikum qabla al-ibtida'. Paham ya? Jadi mendahulukan penafian atau istifham sebelum memulai mubtada' tersebut nakirah. Paham soalnya ya? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, wahal rajulun jalisun, apakah lelaki itu duduk? Paham ya? Ini kan juga pertanyaan istifham halnya itu. Semula boleh enggak rajulun jalisun langsung itu? Enggak boleh. Oleh karena itu, barakallahu fikum hafizakumullah, ini diperbolehkan karena ada musawwigh, ada faktor yang membolehkan untuk mendatangkan mubtada' nakirah. Apa itu? Istifham sama nafi. Mohon salah ya. Berikutnya, wa qauli ta'ala a ilahun ma'allah, ilahun nakirah atau ma'rifah ilahun? Nakirah. Tapi kenapa di sini boleh? Naam, karena ada musawwigh, mujawwiz, yaitu istifham. A ilahun ma'allah, apakah ada ilah bersama Allah Subhanahu wa taala? Ini walaupun istifham, istifham ingkari ya. Dalam artian enggak butuh jawaban, memang enggak ada gitu loh. Paham ya? Cuma sekedar mengingkari, melemahkan argumen orang-orang yang mengatakan adanya ilah selain Allah Subhanahu wa taala. A ilahum ma'allah. Syahadnya ilahun nakirah. Paham ya? Jadi al-asl fil mubtada an yakuna ma'rifatan wa yajuzu ityanu al-mubtada nakiratan bimusawwighin. Paham ya? Naam. Beda sama khabar. Kalau khabar, al-asl fil khabar an yakuna nakiratan. Paham ya? Fa in jaa bil abdil ma'rifah fa hunaka naam syai'un maqsud. Artinya apa? Kalau seandainya datang kok khabar kok ma'rifah, itu berarti ada sesuatu yang diinginkan. Paham ya? Yaitu apa? Hasr dan takhsis, pembatasan. Contohnya, ad-dinu an-nasihatu. Itu tidak khabar itu ya. Ad-dinu an-nasihatu, agama itu benar-benar nasihat. Dibatasi enggak berarti? Dibatasi kan berarti kan hasr. Padahal apa? Khabarnya ma'rifah. Apa maksudnya? Jadi jangan terbalik-balik ya. Kalau asal mutada itu harus ma'rifah, kalau asal khabar harus nakirah. Zaidun qa'imun, ma'rifah nakirah. Paham ya? Boleh mutada datang nakirah tapi dengan musawwir. Lah kalau datang khabar ma'rifah bagaimana? Berarti ada makna tertentu. Maknanya ada apa? Takhsis atau hasr tadi itu. Paham ya? Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa minha di antara pula yaitu musawwir kata faktor membolehkan antakuna mausufatan, nakirah itu hendaknya disifati. Jadi kalau nakirah itu disifati langsung boleh. Rajulun alimun hadirun. Paham ya? Lelaki yang alim itu hadir. Itu boleh. Rajulun alimun dikasih sifat baru boleh. Nah, apa maksudnya? Tapi kalau enggak dikasih sifat enggak bisa. Nah, seperti ini barakallahu fikum. Misalkan rajulun hadirun misalkan. Ini enggak boleh ya. Tapi kalau boleh bagaimana dia boleh dikasih sifat? Rajulun tawilun hadirun. Paham ya? Rajulun tawilun hadirun. Nah, maksud salah ya. Jadi artinya lelaki yang tinggi hadir. Baru boleh ini. Wal abdun mu'minun khairun. Ada itu. Nanti ayatnya kita lihat. Antakuna mausufatan nahwu wal abdun mu'minun khairun. Dan budak yang beriman itu lebih baik. Padahal abdun nakira enggak? Nakira. Tapi kenapa boleh? Karena disifatin mu'min. Wala abdun mu'minun khairun. Paham soal ini ya? Jadi kapan diperbolehkannya mutada datang dalam bentuk nakirah? Kalau ada musawwik. Pertama tadi musawwiknya didahului istifham atau nafi. Yang kedua, nakirah tersebut disifati. Paham ya? Naam antakuna wa aniyakuna mausufan. Antakuna mausufatan. Naam. Yang ketiga, berikutnya. Wa minha an takuna mudhafatan, boleh juga tapi dia harus mudhaf. Nakirah itu mudhaf. Mudhafnya bagaimana? Mudhafnya kepada nakirah yang lain. An takuna mudhafatan ila nakiratin ukhra. An takuna mudhafatan ila nakiratin ukhra. Maksudnya mudhafnya itu bukan ke ma'rifah. Kenapa? Kalau mudhaf ke ma'rifah ya kembali ke ma'rifah. Isim nakirah itu kalau mudhaf ke ma'rifah jadi apa? Isim nakirah itu kalau mudhaf kepada ma'rifah jadi apa? Isim nakirah dimudhafkan kepada ma'rifah jadi apa? Jadi ma'rifah. Nah, sekarang ini kata beliau perhatikan, antakuna mudhafatan, hendaknya isim nakirah tersebut mudhaf, maksudnya mudhaf kepada apa? Mudhaf kepada ila nakiratin ukhra. Mudhaf kepada nakirah yang lain. Paham soalnya ya? Syaratnya dia mudhaf kepada nakirah yang lain, bukan pada ma'rifah. Kalau kepada ma'rifah ya jelas kembali ke awal, boleh-boleh saja. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik. Contohnya ghulamu Zaidin qa'imun. Boleh kan? Jelas kembali ke awal, ma'rifah sudah. Ghulamu Zaidin. Nah, sekarang mudhafnya kemana? Ke nakirah yang lain. Ghulamu rajulin hadirun. Ghulam nakirah enggak? Nakirah. Rajul nakirah enggak? Nakirah. Baru mudhaf kepada nakirah yang lain, boleh. Ghulamu rajulin hadirun. Budaknya seorang lelaki hadir. Paham belum maksudnya? Nah, tapi kalau ghulamu Zaidin itu boleh-boleh saja, itu bahkan kembali ke awal, ma'rifah. Tapi sekarang kan kita prosesnya kapan mutada nakirah itu boleh menjadi mutada, kita katakan kalau dimudhofkan, disandarkan kepada mutada yang disandarkan kepada nakirah yang lain. Paham salah ya? Paham belum? Nah, kita tulis biar paham. Na'am barakallahu fikum. Hulamun qa'imun. Boleh enggak nih akhisullah? Hulamun qa'imun boleh enggak? Enggak boleh. Biar boleh bagaimana disandarkan kepada nakirah yang lain. Nah terus kalau bagai boleh enggak kalau kepada ma'rifah? Jelas boleh. Kalau kepada ma'rifah enggak ada iskal. Karena kembali ke ma'rifah itu contohnya. Ini kan sekarang hulamu zaidin. Ya enggak? Jadi ma'rifah enggak nih? Ma'rifah kembali awal enggak iskal kan? Tapi kapan boleh dia nakirah? Dia barakallahu fikum jadikan mutada kalau disandarkan pada nakirah yang lain. Hulam nakirah kan? Rajul nakirah enggak? Sandarkan nakirah pada nakirah yang lainnya. Karena nakirah itu ketika disandarkan nakirah itu bukan menjadi ma'rifah, takhsis. Bagi kita lamati kan? Nah, takhsis itu bagaimana? Nakirah bukan nakirah. Nakirah itu khusus ma'rifah apa? Nakirah itu khusus ma'rifah apa? Apa? Umum? Atau terbalik? Terbalik, paham ya? Jadi yang khusus itu ma'rifah, yang umum itu nakirah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Hulam di sini kan dia nakirah. Ketika disandarkan kepada nakirah yang lain, ini tidak sampai tingkatan apa ma'rifah. Cuman bukan pula nakirah. Jadi dia di atas nakirah, di bawah apa? Ma'rifah. Dia khusus, cuman kekhususannya tidak sampai tingkatan ma'rifah. Dia masih ada unsur umum, tapi keumumannya tidak sampai nakirah. Takhsis namanya. Ingat-ingat faedahnya ya. An-nakirah idza udifat ila nakiratin ukhra tufidu takhsisan. Nakirah itu kalau disandarkan kepada nakirah yang lain memberikan faedah takhsis. An-nakirah idza udifat ila al-ma'rifah tufidu ta'rifan. Itu bedanya ya. Jadi kalau isim nakirah itu disandarkan kepada nakirah itu bukan menunjukkan nakirah lagi, khusus. Tapi kekhususannya tidak sampai tingkatan apa? Ma'rifah. Berbeda dengan isim nakirah kalau disandarkan pada ma'rifah. Seperti hulamu zaidin. Jadi ma'rifah enggak? Naam. Hulamu rajulin. Ma'rifah bukan? Bukan. Taksis khusus. Paham ya? Anaknya seorang lelaki. Oh berarti bukan anak yang lain itu istilahnya. Khusus. Tapi kekhususannya masih bisa dikatakan apa? Enggak sampai tingkatan ma'rifah. Karena mas tanya siapa rajul ini? Zaid atau Muhammad? Ya enggak? Naam seperti itu. Jadi maksud beliau di sini biar antum enggak bingung nanti ya, maksud beliau sini syaratnya mutada nakirah itu boleh hendaknya apa antakuna mudhafatan ila nakiratin ukhra, dikasih lafaz ila nakiratin ukhra, maksudnya untuk menjelaskan aja enggak ada iskal, paham ya? Kalau mudhafat dalam ma'rifah ya enggak ada iskal. Contohnya nahwu khamsu shalawatin katabahunallahu, salat 5 waktu Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya. Nah, sekarang perhatikan khamsun awalnya nakirah enggak? Nakirah mutada dia. Kenapa boleh? Karena disandarkan kepada nakirah yang lain. Salawatun. Nakirah bukan? Salawatun. Nakirah bukan? Salawatun. Nakirah. Boleh. Khamsu mudhaf. Salawatun mudhaf ilaih. Apa maksudnya ya? Jadi syaratnya mutada nakirah boleh itu manakala dimudhafkan kepada nakirah yang lain. Disandarkan kepada nakirah yang lain. Nah, di sini antum perhatikan. Katabahunallahu. Kata barisnya artinya bukan menulis. Namanya. Tapi faradho. Maksudnya telah Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya. Karena kataba terkadang artinya menulis, terkadang kataba artinya mewajibkan tadi itu. Nah, barakallahu fikum seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bukan telah ditulis, itu bukan. Tapi apa? Telah diwajibkan furidho. Mafhum insyaallah ya. Seperti itu pentingnya apa? Mengetahui mufrodat. Karena terkadang mufrodat itu walaupun tulisannya sama artinya beda. Seperti apa contoh yang paling banyak kita jumpai? Doroba, ya kan? Doroba terkadang artinya memukul. Doroba terkadang artinya memberikan permisalan. Doroba terkadang artinya berjalan di muka bumi. Paham ya? Doroba itu kan artinya perkalian. Al-Isnen, Darbul Isnen. Dua kali dua. Arba'ahan itu. Itu perkalian. Terkadang doroba artinya apa? Ism, pembagian, al-fi'lu darban. Kan itu. Itu semuanya akan diketahui dengan siyak dan konteks. Naam. Mafhum soalnya ya, kembali kepada inti pembahasan kita. Bahwasannya mutada pada asalnya harus ma'rifah dan boleh datang nakirah kalau ada musawwigh-musawwigh, mujawwiz-mujawwiz. Mujawwiz yang pertama yaitu apa? Nam anya taqaddamahu nafyun au istifhamun. Kemudian mujawwiz yang kedua, na'am barakallahu fikum, an yakuna al-mubtada'u mausufan. Apa ya? Mubtada'nya disifati. Kemudian musawwir yang ketiga, ayyakuna mubtada'u mudhafan ila nakiratin ukhra. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi yang kita ambil tiga musawwir. Cuman terkadang barakallahu fikum, faedah ini sebenarnya mau disembunyikan, tapi jangan disembunyikan ya, disebutkan saja. Maksudnya terkadang ada mubtada' yang dia itu nakirah, enggak ada musawwir yang nampak. Paham ya? Karena musawwir itu sendiri terbagi menjadi dua. Musawwir terbagi menjadi berapa? Dua. Musawwir yang lafzi sama musawwir yang maknawi. Sekarang musawwir yang kita sebutkan ini yang lafzi enggak? Lafzi nampak kelihatan. Yang maknawi apa? Yang maknawi itu adalah doa, doa. Perhatikan ya. Ada musawwir yang maknawi itu apa? Doa itu doa. Contohnya, na'am barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang berwudu tapi tumit-tumitnya tidak terbasuh oleh air. Wailun lil aqabi minan nar. Doa keselamatan, salamun alaikum. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wailun sama salamun di sini antum perhatikan nakirah bukan? Nakirah bukan ini? Nakirah. Musawwirnya mana? Enggak ada penafian, enggak ada istifham, enggak disifati juga, enggak mudhaf juga, kita katakan musawwirnya maknawi. Musawwirnya maknawi itu doa, mana doa. Wailun kan kecelakaan, mendoakan kan? Celaka atau kecelakaan bagi orang-orang yang na'am barakallahu fikum, atau bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh na'am air, termasuk bagian dari api neraka. Doa kan berarti? Doa enggak? Doa. Musawwirnya maknawi. Salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Doa bukan? Doa. Berarti apa? Pengecualian. Oh, ternyata ada juga yang mutadak nakirah tanpa musawwir. Maksudnya tanpa musawwir yang lafzi ada. Musawwirnya maknawi maksudnya. Ini kan enggak ada mudhaf, enggak ada sifat, enggak ada istifham wala nafi wala syai. Tapi bagaimana kita katakan dia mubtada padahal nakirah kita katakan musawwirun ma'nawiyun. Musawwirnya ma'nawi, tersembunyi itu doa. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi hilang iskalnya. Karena mungkin wallah alam ya, suatu ketika ada itu loh. Ketika mempelajari seperti ini kemudian ustaz itu dalam hadis itu wailun itu kan mubtada. Tapi kenapa kok nakirah boleh padahal musawwiknya enggak ada? Kita katakan musawwiknya maknawi, yaitu doa. Paham ya? Nah, artinya kan doa wailun, kecelakaan kan? Kecelakaan bagi orang-orang atau bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, termasuk bagi dari api neraka. Paham maksudnya ya? Na barakallahu fikum. Assalamu alaikum, keselamatan untuk kalian. Doa bukan? Doa. Na barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Qala al-muallifu rahimahullah. Ada iskal sebelum dilanjutkan. InsyaAllah mafhum ini musawwik-musawwiknya. Mafhum insyaAllah ya. Naam. Wa minha diantara pula, yaitu musawwik juga ternyata ada juga musawwik yang setelahnya, yaitu yang keempat. Walaupun istilahnya beliau tidak membuat apa istilahnya tanda yang sama di situ ya. Cuma wa minha diatafkan ya. Dan di antara musawwik juga an yakuna al-khabaru dzarfan aw jaran wa majruran muqaddamaini 'ala an-nakirah. Maksudnya na barakallahu fikum, musawwik yang keempat ini jadi mutada yang nakirah tersebut diakhirkan. Nah, dan khabarnya bentuknya harus apa? Jar majrur atau dzaraf. Itu baru boleh. Belum, akhbarah. Jadi yang musawwir yang keempat ini apa? Mutadaknya nakirah boleh, cuman harus diakhirkan mutadaknya. Khobarnya harus dahulukan. Khobarnya itu bentuknya harus jar majrur atau dzaraf. Fidari rajulun, boleh. Kalau rajulun fidar boleh enggak? Rajulun fidari. Rajulun fidari boleh enggak? Enggak boleh. Karena nakirah enggak ada musawwir. Tapi kalau antum balik, fidari rajulun boleh enggak? Nah itu musawiknya. Paham ya? Jadi musawik yang keempat ini adalah apa? Na'am barakallahu fikum. Na'am ayyakunal mubtada'u. Na'am barakallahu fikum. Waqa'a ba'dal khabar. Na'am. Jadi hendaknya mubtada'nya jatuh setelah khabar. Kemudian apa barakallahu fikum? Wal khabar yakunu jar majrur aw dzaraf itu. Mubtada'nya itu jatuh setelah khabar. Kemudian khabarnya jar majrur atau apa? Dzaraf. Kita buktikan dengan contoh insyaallah semakin jelas. Nah, manakala antum mengucapkan rajulun fiddar ini, seorang lelaki di dalam rumah, ini boleh atau tidak? Enggak boleh. Karena mutada'nya nakirah. Tapi kalau antum biar boleh bagaimana? Didahulukan mutada', didahulukan khabarnya, dibalik fiddari rajulun. Naam, fiddari rajulun baru boleh. Apa maksudnya ya? Naam, ini baru boleh, fiddari rajulun. Nah, tapi kan nakirah. Tapi kan sudah didahulukan jar majrur ini. Cara i'rabnya bagaimana sudah kita lewati cara i'rabnya? Wal jar wal majrur atau washibul jumlah muta'alliqun bi khabar muqaddam mahdhuf takdiruhu kainun au mustaqirun. Ingat-ingat cara i'rabnya ya, semuanya sama. Jar majrur atau dzaraf caranya washibul jumlah muta'alliqun bi khabar mahdhuf. Mau muqaddam atau mu'akhar silakan. Kalau ini jelas muqaddam. Ingat-ingat ya. Rajulun mubtada'un mu'akharun marfu'un bil ibtida' seperti itu. Paham ya? Dia mubtada' mu'akhar marfu'un wa 'ala tarafihi dhammah dhahirun akhiri kembali ke awalnya. Fid dari jar majrur bukan? Aywa, antum boleh mengharap wal jar majrur muta'alliqani bi khabar muqaddam mahdhuf. Nah, jar majrur ini punya ikatan, terikat dengan khabar yang didahulukan yang dibuang takdir kainun mustaqirun. Tapi kalau antum mau globalkan washibul jumlah boleh. Karena washibul jumlah terbagi menjadi dua, jar majrur atau apa? Dzaraf. Nah, contoh yang lain. Amamaka rajulun. Boleh enggak nih? Boleh. Karena apa? Ada musawwik. Mana musawwiknya? Didahulukan khabarnya ini. Mubtada'nya diakhirkan. Paham soalnya ini ya? Mafhum? Ada iskal? Untuk pertanyaan, nakdirkannya sesuaikan. Kalau ganti perempuan bagaimana? Fiddari imra'atun. Berarti nanti fiddari fushibhul jumlah muta'alikum bi khabar mahdhufin takdiru kainatun au mustaqirratun. Sesuaikan al-mu'anah mu'annas nakdirkannya. Mafhum ya? Nah, kalau di awal seperti ini enggak boleh. Ini bisa boleh tapi harus ada musawwir yang lain, kasih istifham. Mudah aja. Ingat-ingat, musawwirnya masih ada. Kalau mau diawalkan loh, hal rajulun fiddar? Naam, boleh. Atau dikasih apa? Na'am barakallahu fikum ma manafi'an. Silakan, enggak masalah. Paham ya? Ini kalau mau tetap diawalkan itu loh. Tapi kalau wah enggak mau lah, enggak usah kasih itulah. Diakhirkan seperti ini contohnya. Mafhum salah ya? Naam. Kita lihat di sini minha minha ay yakunal khabaru dzarfan aw jar majruran. Termasuk musawwik hendaknya khabarnya bentuknya jar majrur atau dzaraf. Muqaddamah ini kemudian jar majrur dan dzaraf tersebut, na'am jar majrur atau dzaraf tersebut didahulukan ala nakirah, didahulukan atas mutada'i nakirah itu. Nahwu contohnya indaka rajulun. I'rabnya semuanya ada di bawah, bisa dilihat sendiri. Kalau diglobalkan indaka syibhul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin takdiruhu kainun aw mustaqirrun rajulun mubtada' muakhar ada wa 'alam tarafihi dhammah dhahirah ala akhirih. Mafhum soalnya ya? Aywa na'am barakallahu fikum. Wa fid dari imra'atun sama. Wa fid dari imra'atun fid dari fi harfu jar mabniun ala sukun la mahala min i'rab. Ad-dari ismun majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wal jarul majrur atau washibhul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin takdiruhu kainatun au mustaqirratun. Lah kok nakdirkannya muannas Ustaz? Karena imra'atun muannas. Paham belum? Contohnya seperti itu kalau suatu ketika ditanya. Wa na qawli ta'ala waladaina mazidun. Dan kami di sisi kami masih ada tambahan, waladaina mazid. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka di surga itu apa yang mereka inginkan? Semuanya ada. Dan kami atau di sisi kami masih ada tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mazidun nakirah enggak? Nakirah. Padahal dia mutada. Lah kenapa boleh? Karena diakhirkan. Khabarnya didahulukan bentuknya dzaraf situ ladaina. Paham ya? Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fikum. I'rabnya ada di bawahnya, bisa dilihat sendiri. I'rab ladai itu apa? Di situ dzarfu makanin mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Mansubun 'ala dzarfiyah al-makaniyah. Paham ya? Tapi kalau menggelobalkan ladaina syibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin, ada muqaddamannya, bi khabarin muqaddamin mahdhufin takdiruhu kainun au mustaqirrun. Mafhum insyaallah ya. Tapi ingat-ingat antum jangan sampai terbayang nakdirkannya kainun mustaqirun, kok enggak boleh kainun, boleh mustaqirun, mawjudun, hasilun, sabitun boleh. Yang penting maknanya cocok. Paham ya? Naam. Contohnya alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, la raiba fihi ay la raiba mawjudun fihi, la raiba hasilun fihi, la raiba kainun fihi, artinya sama semua. Enggak masalah ya. Jadi jangan bayangannya wah nakdirkannya harus kainun mustaqirun, enggak harus. Cuman itu takdir global yang cocok saja. Karena kainun itu kan artinya wujud. Iya enggak? Naam. Berikutnya, wa ala absarihim ghisawatun, dan di atas mata-mata mereka ada ghisawah, semacam penghalang. Paham ya? Penutup. Ghisawatun nakirah enggak? Nakirah. Berarti takdirnya nanti ala absarihim syibhul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin takdiruhu kainatun au mustaqirratun. Mafhum insyaallah ya? Naam, insyaallah diingat-ingat cara mengirapnya seperti itu dan mudah insyaallah taala. Naam barakallahu fikum. Jadi caranya gitu ya, caranya gitu. Naam. Walaupun ada pendapat yang lain yang mengatakan diperbolehkannya menjumlah jar majrur itu boleh kata mereka. Tapi Allah alam, kalau kami pribadi lebih condong kalau jar majrur itu sama dzaraf enggak dijumlah. Maksudnya wasibul jumlah. Karena jumlah ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi sebagian mereka berkata, ada yang mengatakan wal jumlah jar majrur fi mahali, nah itu ada. Wal jumlah jar majrur fi mahali raf'in khabar muqaddam itu ada. Tapi kalau kami pribadi lebih cocok kalau di i'rab sebagaimana na'am barakallahu fikum jumhur mu'ribin mi'rab. Paham ya? Mayoritas orang yang mi'rab seperti itu, yang sebagaimana sebutkan tadi bahwasanya muta'alliq. Wa syibhul jumlah muta'alliqun bi khabar mahdhufin bi khabarin muqaddamin mahdhufin, seperti itu. Nah, walaupun perkaranya ini apa? Al-amr wasi' ya. Perkaranya bebas, silahkan. Perselisihan seperti ini tidak sampai saling menghajar. Paham ya? Karena Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika beliau mensyarah Alfiyah Ibnu Malik itu ya, beliau punya syarah Alfiyah Ibnu Malik bagus sekali itu, 3 jilid cetakan Saudi, nah atau cetakan Mesir 2 jilid. Itu bagus sekali, beliau mengatakan idza ikhtalafa bainal basriyyin wal kufiyyin, kalau kata beliau ya, fattabi'il ashal katanya. Kalau ada perselisihan antara basriyyin dan kufiyyin, pilih yang paling mudah. Paham ya? Li'annahu laisa amran syar'iyyan hatta nangdur wa nat'ab. Karena itu bukan perkara yang syar'i itu loh. Bukan perkara syariat yang kita kalau menyelisih akhir kafir itu enggak. Paham ya? Sehingga kita harus melihat dan capek-capek. Tapi kalau kami pribadi, nah walaupun ada perselisihan, ada yang lebih mudah, tapi ana kalau melihat ada yang rajih, milih yang rajih. Walaupun itu permasalahan nahwu ya, tapi perkaranya bebas, silahkan tafadhol. Seperti masalah apa? Masalah lamukai. Lamukai itu i'rabnya bagaimana? Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan jawazan ba'da lamukai, itu enggak? Kalau Syekh Ibnu Taimin mengatakan fi'lun mudhari'un mansubun bi lamukai, langsung itu. Boleh juga. Enak itu loh. Paham ya? Yang jelas milih yang mana, silahkan tafadhol. Naam. Paham maksudnya ya? Seperti hatta. Hatta tadhaba. Tadhaba fi'lu mudhari'un mansubun bi an mutlaqatan wujuban ba'da hatta. Panjang kan? Kalau Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ikuti yang mudah. Jadi tadhaba fi'lu mudhari'un mansubun bi hatta langsung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau kami lebih condong yang pertama tadi, diharap sesuai dengan yang dimasyhurkan atau dikuatkan ahlu lughah. Na'am. Enggak masalah. Ikhwani fid din azzaana wa jazakumullah. Jadi kesimpulannya, mubtada itu hukum asalnya harus apa tadi? Harus ma'rifah. Boleh datang nakrah tapi dengan adanya musawwik. Yang pertama musawwiknya didahului istifham atau nafi. Yang kedua diakhirkan mubtada'nya daripada khabarnya. Itu pun khabarnya harus apa? Jar majrur atau dzaraf. Yang berikutnya disifati. Yang berikutnya diidhafahkan kepada apa? Kepada nakirah yang lain. An-nakirah idza udhifat ila nakirah madza tufid? An-nakirah idza udhifat ila nakiratin ukhra madza tufid? Tufidu takhsisan. Wa an-nakirah idza udhifa ila ma'rifah madza tufid? Tufidu ta'rifan. Paham ya itu kaidahnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita tutup yang akhir. Wa qad yakunu mubtada'u masdaran muawwalan min an wal fi'l. Terkadang bisa jadi mubtada' itu muawwal. Muawwal itu apa sih? Mughayyar. Nah, muawwal itu artinya mughayyar. Maksudnya mubtada' itu terkadang bentuknya masdar yang diubah dari an dan fi'ilnya. Nah, ini yang biasanya orang agak kesulitan tapi mudah sebenarnya. Nah, barakallahu fikum, masalah ta'wil masdar. Sudah kami sebutkan dalam artikel itu, ya kan, Al-Kawakib itu kan, Bibayan Jawaz wa Nawasib itu, cara orang biar mudah untuk menakwil masdar, tahu masdar itu apa? Satu. Setelah tahu itu masdar, insyaallah ada gambaran, masdar itu apa sih? Kalau dia tidak tahu masdar, bingung nakwilnya. Paham ya? Masdar itu apa? Mula alam. Kira-kira bisa nakwil gak nanti? Sulit, gak bisa. Karena harus tahu pertama masdar itu apa. Masdar itu apa? Al-ism al-mansub waqa'a salisan fi tasrifi al-fi'il. Ism mansub yang datang ketiga dalam sarafan fi'il. Daraba yadribu darban. Qatala yaqtulu qatlan. Nah itu masdar. Setelah tahu masdar bagaimana? Setelah tahu masdar, na'am barakallahu fikum, orang harus tahu kedudukannya apa sekarang dia. Posisi masdarnya sebagai apa? Setelah ditakwil. Sebagai fa'il atau naibul fa'il atau mubtada atau maf'ul bih. Kalau posisi sebagai fa'il atau naibul fa'il atau mubtada berarti nanti masdarnya marfu'. Kembali ke hukum asal, hukum mubtada marfu', fa'il marfu', naibul fa'il marfu'. Kalau posisinya dia kedudukannya itu di situ sebagai maf'ul bih berarti mansub. Itu berarti ingat-ingat. Pertama tahu masdar, kedua kedudukannya apa. Insyaallah kalau sudah tahu itu mudah menakwilnya nanti. Kita buktikan di sini ya. Nah, terkadang mubtada itu masdar muawwalan ay mughayyaran. Masdar yang diubah min an wal fi'il. Karena annya an masdariyah. An harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin. Kita lihat. Na'am wa antasumu. Khairun lakum. Na'am. Nah, perhatikan ini wa antasumu khairun lakum. Khairun di sini sudah apa? Khabar. Butuh apa berarti? Mubtada marfu atau mansub? Marfu. Berarti antum tinggal nyari masdar. Annya di'rab dulu. An harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin mabniin ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Tasumu fi'lan mudhari'un mansubun min an wa 'alamat nasbihi hatfun nun li'annahu min al-amsilatil khamsah itu. Wal waw dhamirun muttasilun mabniin ala sukun fi mahalli raf'in. Fimal rafin wal waw dhamirun muttasilun mabni sukun fi mahalli rafin fa fa'il wal alif wal alif alif al fariqah. Alif al fariqah itu alif apa? Alif yang membedakan antara jamak dengan mufrad. Antara waw jamak dan waw mufrad, perhatikan baik-baik di situ. Sekarang antum caranya biar tahu untuk mencari khabarnya sudah kami sebutkan ya, tahu masdar terlebih dahulu. Soma yasumu. Soman. sauman masih mansub itu kan, diubah menjadi marfu dulu. Saumun. Nah, antasumu kalian bukan jamak enggak? Nah, jamak ini hum atau kum? Jamak tasumu kalian itu kum atau hum? Hmm? Kum berarti saumukum khairun lakum, ketemu langsung. Mudah. Nah, inilah mutadaknya. Saumukum khairun lakum. Ketemu kan? Mudah sebenarnya, cuman harus tahu masdar lebih dahulu. Setelah tahu masdar, tahu kedudukannya. Setelah kedudukan mesti ketemu insyaallah. Paham ya? Naam. Contohnya wa anta'fu aqrabu litaqwa. Wa anta'fu aqrabu litaqwa. Aqrabu khabar. Butuh apa berarti? Mubtada. Mubtada marfu atau mansub? Marfu berarti afa ya'fu afwan. Ya enggak? Berarti af apa? Wa anta'fu aqrabu litaqwa. Berarti af afwu. Ewa, afwukum aqrabu litaqwa. Paham belum? Nah, sekarang mulai dari antum. Tak bikin mirip seperti ini walaupun bukan ayat. Wa anta jlisu khairun lakum. Takwil langsung. Jadi langsung instan menjadi kayak gini. Ah, yang tepat. Wa anta jlisu khairun lakum. Coba. Karena ini penting ini. Apa? Masdarnya apa dulu? Jalasa jlisu. Masdar, masdar. Jalasa. Masdar. Julusan. Ewa, berarti? Julusukum. Ewa, julusukum. Khairun lakum. Wa antadhabu khairun lakum. Tak bikin mudah-mudah semua, biar nanti terbayang. Wa antadhabu khairun lakum. Adhabukum. Dhahaba yadhabu. Eh, berarti? Dhahabukum. Ingat-ingat, tarik pertama kali atau ketika mau menawil, masdar dihadirkan dulu. Setelah dihadirkan, kedudukannya apa? Mutada, berarti marfu. Disandarkan dengan domir enggak? Naam, berarti apa? Ah, seperti itu. Kamu terhadirkan. Mau nyoba enggak, antum? Mau nyoba? Taya. Naam, barakallahu fikum. Yang mudah aja ya. Wa antadkhulu khairun lakum. Dukhulukum. Dukhulukum khairun lakum. Nah, tahu masdarnya insyaallah bisa jawab insyaallah. Antum tak ubah dikit, antum. Tak ubah dikit. Nah, barakallahu fiikum. Wa an yasumu khairun lahum. Wa an yasumu khairun lahum. Shaumuhum khairun lahum. Ayo, tinggal diubah dhamirnya aja. Paham soal ini ya? Diganti dhamir yang lain soalnya sekarang. Tasumina, tahu enggak tasumina? Untuk perempuan kan? Naam. Wa antasumi khairun laki. Saumuki. Ewa naam asan. Saumuki khairun laki. Bisa kan? Mudah sebenarnya. Cuman harus tahu masdarnya dulu. Setelah tahu masdarnya, tahu kedudukannya sebagai apa. Itu ingat-ingat itu. Nah, sudah kami simpulkan di artikel itu kalau mau baca tafadhal yang jelas, intinya pertama kali tahu masdarnya, kedua kalinya tahu kedudukannya, setelah itu tinggal menggabungkan sudah jadi semuanya. Paham ya? Karena yang namanya masdar itu enggak selamanya marfu seperti ini, ada yang masuk juga ada nanti. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridullahu fi'il dan fa'il, butuh apa? Maf'ulun bi. Tinggal dicari. Khaffafa, yukhaffifu takhfifan. Jadi yuridullahu at-takhfifa ankum, sudah selesai. Mudah kan soalnya ya? Na'am barakallahu fikum. Semuanya caranya seperti itu caranya. Na'am, itu sekedar gambaran globalnya. Nahwu wa antasumu khairun lakum ay saumukum khairun lakum. Mafhum soalnya ya, enggak ada iskal ya. Kalau enggak ada iskal kita tutup, besoknya lagi kita bahas masalah khabar. Ada iskal atau tidak? Yang bertanyakan takwil masdar mudah insyaallah ya. Ewa. Pertama kali tahu apa yang harus diketahui tawil masdar? Masdar itu apa terlebih dahulu. Yang kedua, kedudukannya udah selesai. Insyaallah. Nah, setelah itu nanti baru disandarkan kepada dhamir yang sesuai. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.